Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa hum bi ihsanin ladin. Insyaallah kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid yang kita ambil pada bab banyak sumpah. Dan kita sampai kepada ucapan muallif rahimahullah, qala wa an Salman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Salman al-Farisi seorang sahabat yang mulia, salah seorang sahabat yang menunjukkan kejujuran dan kesiapan di dalam menyambut dan menerima hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Salman Al-Farisi. Demikian pendahulu dari kaum muslimin yang mencontohkan di dalam menunjukkan kejujuran dan kesungguhan dia di dalam menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau di kala itu adalah salah seorang yang terhitung kaya. Dan beliau di kala itu adalah seseorang yang senantiasa bersama para pendeta pada zamannya. Pada suatu hari beliau mendapatkan nasihat dari guru seorang pendeta ini, mengatakan bahwasannya suatu saat nanti akan ada seorang nabi, di mana nabi ini adalah nabi penutup sekaligus penghapus seluruh agama. Maka hari demi hari dilewati oleh Salman, sekian pendeta dia datangi dan duduk untuk mengambil ilmu dari mereka, sampai pendeta terakhir dari kalangan pendeta kaum Nasara bahwasanya suatu saat nanti akan datang dari Mekah seorang pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, yang pemuda ini memiliki tanda kenubuahan, ini khatamun nubuah, memiliki tanda kenubuahan di punggungnya. Taib. Maka pada suatu hari dia mendengar bahwasanya ada seorang pemuda yang dia mau datang ke Madinah. Dan pemuda ini adalah pemuda yang disangka bahwasanya dia seorang nabi. Kemudian Salman Al-Farisi dia menghadang setiap kabilah yang hendak safar dengan barang dagangannya menuju Madinah, sampai dia menaiki sebuah kendaraan di salah seorang pedagang tadi. Tetapi ternyata pedagang tadi memiliki niat yang buruk. Pertolongannya dia terhadap Salman ternyata bukan sebuah pertolongan, tetapi ini hikmah di balik itu semuanya. Sampai di Madinah pun Salman dijual oleh pedagang ini dan dijadikan seorang budak oleh salah satu penduduk Madinah, dan dia ditugaskan untuk mengurusi sebuah kebun korma yang sangat luas. Di tengah-tengah kesibukan dia mengurusi kebun korma dan keberadaan dia sebagai seorang budak, maka terdengarlah suara yang teramat keras, ya, dari kota, bahwasannya akan datang seorang nabi akan mengunjungi kota Madinah. Maka Salman ketika itu naik pohon yang paling tinggi dan melihat, ya, serombongan orang yang datang menuju Madinah dan kerumunan, ya, manusia ketika itu. Lantas dia pun minta izin kepada tuannya untuk melihat ada apakah gerangan, ya, keributan yang terjadi, banyaknya manusia berkumpul untuk menyambut orang ini. Maka kemudian Salman pun membuktikan apa yang telah dinasihatkan oleh gurunya seorang pendeta tadi, bahwasanya akan datang seorang nabi dari kalangan bangsa Arab dan dia punya ciri khatim, ya, cap kenubuahan di punggungnya. Kemudian Salman menghampiri orang tadi dan beliau langsung mengambil arah belakangnya dan melihat ternyata yang datang tadi adalah seorang pemuda yang disifatkan taib oleh pendetanya tadi. Kemudian dia pun masuk Islam di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasul pun memerintahkan para sahabatnya untuk membantu mukatabah membeli diri Salman dari perbudakan tadi. Faedah yang diambil dari hadis ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Salman Al-Farisi ketika mendengar sebuah hidayah, sampai dia berani meninggalkan, ya, harta bendanya, tanah kelahirannya, dalam rangka menyambut hidayah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah iman itu kalau sudah masuk dalam hati seseorang, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghalanginya. Taib, idza dakhala al-iman basasat al-qulub. Jadi kalau sudah iman, hidayah ini sudah masuk ke relung hati seorang manusia, sungguh akan membawanya ke dalam sebuah kemuliaan dan tidak akan menakutkan di sana nah berbagai macam rintangan yang akan dihadapi. Beliau menyebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara mereka, tidak pula mereka disucikan, tidak pula mereka mendapatkan kenikmatan, melainkan mendapatkan adab yang sangat pedih. Usaimitun zanin, tua renta pezina. Wa'ailun mustakbirun, miskin sombong. Wa rajulun ja'ala Allah bidha'atahu, seseorang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. La yashtari illa biyaminih, tidaklah dia membeli kecuali sumpah dengan nama Allah. Wa la yabi'u illa biyaminih, tidak pula dia menjual kecuali sumpah atas nama Allah. Rawahu Tabrani bisanadin sahih. Al-Imam Tabrani punya dua kitab, Mu'jam Al-Awsat dan Mu'jam Al-Kabir. Ada juga dikatakan Mu'jam Al-Saghir. Ketiga kitab beliau ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Syarhul kalimat, Salatatun la yukallimuhumullah ay la yukallimuhum yaumal qiyamah lirtikabihim al-ma'asi. Apa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajak mereka bicara nanti di hari kiamat. Apa sebabnya? Karena mereka na'am menempuh jalan-jalan kemaksiatan. Oh, cukuplah perkara ini sebagai hal yang menggetarkan hati. Kalau seandainya kita nanti di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah, ini sungguh cukup sebagai sebuah kehinaan pada seorang hamba. belum diadab dengan adab yang lain. Ya, karena ada mutakallum, ya tidak diajaknya bicara, ini menunjukkan sebagai sebuah hajar, sebagai sebuah apa, peringatan bagi pelaku maksiat. Jadi al-hajru, ya, peringatan seseorang terhadap pelaku maksiat ini bukan karena kebencian dan dorongan hawa nafsu, tidak puasnya dia dengan yang bersangkutan, bukan. Jadi jangan dipahami salah. Thayyib, jangan dipahami sebuah kesalahan. Terkadang al-hajru ini anfa, ya, terkadang bermanfaat kalau sesuai dengan porsi dan kadarnya. Terkadang pula hajar ini bisa menjadikan sebuah petaka kalau seandainya keluar dari kadar dan porsinya. Nah, oleh karena itu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-hajru, kedekatan itu seperti obat. Boikot itu juga seperti obat. Kalau pas maka bisa menyembuhkan, kalau dosisnya tepat, kalau tidak maka akan membahayakan pemiliknya. Dan ini bentuk hajar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang bermaksiat kepadanya. Maka sebagian para ulama takjub, ya, kepada kaum muslimin. Mereka cinta kepada Allah secara zahirnya, tetapi mereka suka bermaksiat kepada Allah. Naam, ketika bersendirian. Mereka benci dengan iblis, benci dengan syaitan pada zahirnya, tetapi mereka mentaati syaitan ketika mereka bersendirian. Taib, jadi as-sukut, ya, diam dengan seseorang yang melakukan maksiat, ini termasuk peringatan. Ini termasuk apa? Peringatan. Kalau seandainya diamnya tadi tidak bermanfaat, maka jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Anggap saja mereka adalah orang-orang yang mayoritas, ya, al-juhal, ya, orang-orang bodoh yang perlu, ya, untuk dinasihati dan diberikan tambahan untuk mereka. Karena yang dikatakan hajar itu adalah sesuai dengan porsi dan juga kadarnya, agar supaya obat ini tidak overdosis sehingga membunuh, ya, orang yang diberi obat tersebut. Wala yuzakkihim, ini hajar yang kedua dari Allah. Pelaku maksiat tidak akan dibersihkan oleh Allah dosa-dosa mereka. Ai la yutahhiruhum min danasidzunubi bil maghfirah. Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dengan ampunan. Terkhusus dalam hal ini adalah maksiat kesyirikan. Ya, maksiat di dalam na'am uluhiyah, rububiyah atau asma wa sifat na'am Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan maksiat secara keumuman dan syirik secara apa? Terkhusus. Usaimitun zanin, usaimitun tasghiru asmat. Usaimit ini wajahnya fu'ailun. Ya, isim tasghir, isim pengecilan dari kalimat asmatu. Wasyamtu huwa syaib. Asyamtu itu syaib, uban, umur yang sudah tua. Waqad saggarahu tahqiran lahu, terkadang dibikin bentuk pengecilan sebagai bentuk penghinaan pada orang tadi. Kenapa? Li'annahu zana, dia berzina. Wada'iu zina, sementara penuntut untuk dia berzina, qad da'ufa indahu, telah melemah sebenarnya pada orang tadi. Sudah tua, ya, sudah punya keluarga, penuntut zina sudah tidak ada. Badan lemah, nafsu sudah lemah, tenaga sudah lemah, tetapi dia masih ya, melakukan maksiat perzinahan sementara ya kekuatan zahirnya sudah melemah. Kenapa hal ini? Fadalla ala anna al-ma'siyah, ini menunjukkan sudah tua, renta, lemah, loyo, tetapi masih melakukan maksiat. Bahkan maksiatnya zina yang membutuhkan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan tubi alahu ya wajibillatun. Maksiat ini sudah dicapkan pada dirinya dan ternyata sudah menjadi apa namanya sifatnya. Jadi kalau memang seseorang itu dasarnya sudah tukang maksiat, tidak memperhatikan dirinya, sudah tua, sudah saatnya dia untuk bertaubat kepada Allah, masih melakukan maksiat, ini menunjukkan bahwasannya memang orang tadi adalah seseorang yang memang naam sudah dicapkan padanya kemaksiatan. Dan sesuatu itu biasanya diawali dengan kebiasaan. Sesuatu itu diawali dengan apa? Kebiasaan. Semakin biasa semakin tidak terasa. Ya, semakin biasa semakin tidak terasa. Ya, kalau kita tidak percaya ya dengan apa yang ada dan juga dalam hadis, mungkin karena disebutkan oleh para ulama, seorang yang berilmu itu tahu orang yang bodoh. Ya, dan ini sahih. Orang yang berilmu itu tahu yang bodoh mana dan yang berilmu mana. Kenapa? Karena dia pernah bodoh. Ya, orang yang berilmu pernah bodoh sehingga tahu, oh ini fulan bodoh, ini fulan pinter, ini fulan bodoh, ini fulan pinter, tahu. Ya, beda kalau orang bodoh. Enggak tahu yang pinter mana, enggak tahu. Kenapa? Karena belum pernah dia pinter. Ya, bedanya orang yang pintar dengan orang yang bodoh, kalau orang pintar itu tahu siapa yang bodoh dan siapa yang pintar, tapi kalau orang bodoh tidak tahu siapa yang pintar. Kenapa? Karena enggak pernah pintar. Pesannya panda ini. Sekarang coba nilai siapa yang pintar menurut kalian. Oh, Ustaz Fulan itu Masya Allah, kalau lagi mengucapkan dalil set set set set set, set hadis set set set akhraja fulan fulan fulan. Wah, itu berarti orang pintar. Belum tentu. Ya. Anggapan orang yang bodoh itulah yang pintar. Tapi orang alim mengatakan itu biasa seperti itu. Bukan suatu hal yang aneh. Ya. Wah, bahasa Arabnya Masya Allah, Masya Allah, kalau sama ini enggak, itu berarti orang pintar. Belum tentu. Ya. Anak kecil orang Yaman umur 5 tahun sudah pandai bahasa Arabnya. Ternyata mereka juga bukan orang pandai. Ya. Jadi enggak akan bisa orang bodoh menilai ini pintar, ini enggak, ini pintar, enggak bisa. Kenapa? Karena dia enggak pernah pintar. Beda kalau orang yang pandai, alim kata para ulama, dia bisa menilai mana yang bodoh dan mana yang pintar. Demikian juga maksiat. Ya. Kalau seseorang sudah terbiasa maksiat, maka maksiat ini menjadi apa? Tabiahnya. Menjadi apa namanya? Sifatnya. Dan sebuah sifat itu karena terbiasakan. Ya, karena terbiasanya seseorang dalam bermaksiat. Jadi kalau kita biasa hidup di tengah-tengah kota ini, ngelihat wanita, ngelihat perempuan itu biasa. Ya, paling lihat sebentar sudah enggak ada bayangan apa-apa karena memang sudah terbiasa ngelihat seperti itu. Tapi kalau kita biasa hidup di pondok 4 tahun jangan keluar. Ya. Tidak pernah melihat wanita, tidak pernah melihat kecuali sekilas dan itu pun tertutup. Melihat wanita itu sesuatu hal yang sangat ya, berhati-hati. Tapi kalau sudah terjun setahun dua tahun sudah biasa lagi. Kenapa? Maksiatnya sudah mulai ya, tumbuh lagi. Maka dikatakan oleh para ulama, seseorang itu bagaimana dibiasakan. Baik. Man syaba alai syai'in syaba alaihi, barang siapa yang ya membiasakan sesuatu maka dia akan terbiasa dengannya. Baik. Dan susah untuk kembali. Dan dia tidak akan bisa merasakan kelezatan taat. Ya, dia tidak akan bisa merasakan kelezatan taat. Kenapa? Karena maksiat sudah dikhatimkan, dicapkan pada dirinya. Toi. Wa ailun ay fakirun du'ayan. Ail itu orang yang fakir dan banyak tanggungan. Mustakbirun ay mustakbirun 'alan nas. sombong pada manusia, merendahkan manusia, merasa besar dari manusia, merasa punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Ini yang mutakabbirun 'alan nas. Kalau dia kaya, mending, karena dia merasa punya uang lebih dari manusia, dia bisa memenuhi syahwatnya yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia, masih mending. Tetapi kalau dia miskin, ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri saja tidak mampu, kemudian dia sombong, menunjukkan memang sombong itu adalah tabiat baginya. Ma'a anna sababal kibri, bersamaan bahwasanya sebab yang membangkitkan sombong pada dirinya, ghairu maujudin, tidak ada fihi, di dalamnya dia tidak punya apa-apa. Wahuwa jah, dia tidak punya kehormatan. Wal mal, dia tidak punya harta. Fadalla ala annal kibru, annal kibra tabi'a lahu wajib, taba'un lahu wajibillatun, menunjukkan bahwasanya sifat sombong ini merupakan sifat tabiatnya dan sifat kebiasaannya. Ini orang kedua yang dihajar oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, tidak diajak bicara, tidak disucikan, dan akan mendapatkan adab yang besar. Wa rajulun, yang ketiga, ja'alallaha bidha'atahu, menjadikan Allah sebagai barang dagangan. Maksudnya apa? Ja'alal yamina bidha'atan lahu rikathrat isti'malihi laha. Dia menjadikan sumpah demi Allah sebagai barang dagangan karena banyak dia pergunakan dalam jual belinya. Mau beli demi Allah, saya tadi nawar di sana harganya segini, barangnya sama. Kalau dia seorang penjual demi Allah, modalnya saja belum sampai, tadi sudah ada yang datang nawar sekian, belum saya kasih. Bahkan biar mantap lagi, kamu ini orang yang ke-12 datang nawar demi Allah, ya barangannya pengin laku dengan modal Allah, ya dia pengin beli agar supaya murah dengan modal Allah. Tapi kalau sesekali untuk meyakinkan, maka la baksa. Tapi kalau tujuannya adalah untuk melariskan dagangan yang dia miliki, maka ini adalah perkara yang besar. Kenapa? Di balik itu tidak terasa bahwasannya dia telah menganggap Allah itu suatu yang remeh. Tidak ada pengagungan sama sekali terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ketiga ini juga mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala syarhul ijmali, yukhbiruna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna thalathata asnafin minan nas la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yutahhiruhum min danasid dhunubi bil maghfirah wa dhalika lirtikabihimul ma'asi ma'a adami da'i ilaiha mimma yadullu ala khuliqa lahum wa tubi'a wa jubilu mimma yadullu ala anna al-ma'siyata khalqun lahum jubilu alaihi wa awal ithatah alladhi zah wa qataqam sinuhu wa ba'ufat syahwatu wa thanihim alladhi takabara ala nasi wa qat faqadat asbabul kibri minal mali wal jah wa thalithuhum alladhi istakhaffa billahi azza wa jalla fa'atharal halif bihi liga sababin sahih. Hadis ini bahasanya tiga golongan dari syaitan Allah. Ini namanya halisan. Jadi kan al-hadru ini ada tiga, pertama dengan lisan, yang kedua dan yang kedua dengan hati. Ajru bil lisani wa badanil muslimin, ajr dengan lisan, tidak diajak bicara, tidak ada salam, tidak menghadirkan badan majlis yang badin muslim. Tetapi al-hajru bil qalbi, ya menghadirkan hati ini fi haqqil ufar, haknya kita menghajar mereka dengan hati-hati kita, walaupun kita naam terkadang mu'malah dengan mereka, tetapi hati kita nak mengingatkan bahaya orang-orang kafir dan kita tidak mencintainya. Tetapi kalau seorang muslim, kita menghajar badan tetapi tidak menghajar dengan kita. Selama dia seorang yang muslim, naam ke dalam kematian, kita hajar dengan badan tapi hati kita tidak boleh put dari al-wala'u wal-bara'. Tetap ya, hajru ya bil qalbi ini ya, orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang yang ya diperingatkan sesuai dengan kapasitas dosa dan juga maksiatnya. Taib, agar supaya dia kembali. dan menyadari dari kesalahan dan juga dosa yang membahayakan untuk pribadi dan juga keumuman kaum muslimin. Ini yang pertama, Allah tak mengingat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka dari kotoran dosa dengan ampunan. Hal itu karena mereka buat maksiat. Sama dengan hal itu, mereka tidak nyabarnya. Ya, tidak nyabarnya karena serentak. Ya, seperti yang kita istilahkan, kadang mencuri hobi, bukan apa namanya hobi, terkadang adanya kesempatan. Ya, terkadang kita enggak untuk mencuri. Ya, tetapi karena kesempatan, ya akhirnya Tapi kalau ini ada sempat, tidak ada mencuri, enggak ada bagaimana pengen mencuri. Dan memang sudah disifatkan mencuri ini pada seseorang. Tidak ya, kan kalau penyakit. Ya. Dan sudah penuntut yang hal ini juga memang sudah menyatakan untuk mereka jadikan sebiaya dengan perbaikan adalah yang mentah usia sudah lanjut semenur orang yang sombong memiliki sifat merasa memiliki sesuatu dimiliki oleh hidup. Kalau kita apapun dengan orang lain ya, atau kita lagi keluar rumah kecil ini fulan ya, atau misalkan fulan ini jin puasa kecil. Ya, ini tiap malam bangun untuk tahajud, ya tiap remeh. Boleh dia dikeluarkan, tunjukkan dengan kan. Tapi kalau dalam hati seperti ini, maka ini sebagai bentuk ada makar Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati. Maka kata para ulama, cukup itu mendapatkan yang kalau dia kemudian pula suatu ini terhadap suatu ujian yang tidak disadari oleh manusia. Demikian juga sebagai sebuah nikmat ke seorang bermaksiat dan kemaksiatannya tadi membuat hatinya menyesal. Dan yang pertama tadi itulah yang banyak ya menghinggapi maksiat karena banyak puasa akhirnya seakan-akan dirinya memiliki sesuatu yang lainnya kecil. Karena dia banyak sholat sunnah menganggap dirinya punya sesuatu yang lain kecil. Karena dirinya orang yang banyak bersedekah memiliki punya sesuatu yang lain kecil. Ya, berbahaya penyakit yang kadang tidak disadari oleh manusia dan banyak terjadi kepada ya hampir semua manusia. Kepada sombong dan sombong itu disebutkan dalam hadis di antara ya sifatnya adalah batarul haq menolak kebenaran karena datangnya dari orang yang il. Nah, sepulan parensor. Atau datangnya dari orang yang lebih rendah derajatnya dari siapa fulan. Ya. Naam, atau orang yang baru. Ah, dia baru. Siapa? Saya lebih tahu dari dia. Ini di antara daripada penopang, pendorong seseorang untuk bersikap sombong. Maka apa? Sombong ini biasanya keluar dari dua arah. Dari arah jahun, ya, dari arah pangkat dan juga dari arah harta. Maka orang yang paling banyak tidak menerima daya itu dua ini, orang yang banyak hartanya dan orang yang berpangkat. Ya, toy. Batarul haq menolak kebenaran, wagam tunak meremehkan manusia. Ini kausul. Waqad faqad ashabul kibri sementara telah hilang sebab untuk sombong. Orang itu orang punya hakit sombong. Assalamualaikum. Masih. Sekarang sedikit. Dia punya jatuh. Dia punya sepeda. Mas mau balang kami, orang dia pun apa lagi sejenis dengan dia. Dia punya mobil pergaulannya juga lain. Duduk sama yang punya sepeda, wah enggak enak ini. Sudah lain kastaku dengan dia itu sudah lain. Ya, jadi harus sedikit beda. Itulah harta. Semakin ada, semakin terus membimbing manusia ke dalam arah sombong. Ya, maka orang yang paling dijaga adalah orang yang tidak mempengaruhi dirinya keberadaan dunia ini. Nah, pada dirinya. Maka Nabi SAW mau mengambilnya. Ya, kalau Nabi mau kaya, kaya sudah. Tetapi Nabi tidak mau mengambilnya karena takut. Kisah kepada umatnya. Bukan berarti kita tidak boleh. Jangan sampai harta tadi membuat 6 perkara-perkara ini muncul dalam hati seorang muslim. Waljah, demikian pula kehormatan. Dulu dia masih masyarakat biasa, Masya Allah. Ketika jadi RT, lain. Jadi RW, lain. Kepala desa, lain lagi. Nah, ini sebab-sebab. Tapi kalau masih ada, masih mending dia yang menjadi sombong. Masih ada yang disombongkan menjabat, walaupun mungkin setahun yang akan datang seperti kita lagi, misalkan, atau akan seperti masyarakat lagi. Karena semua akan nyisir. dulu apa namanya sebelum kita menjabat sudah diambil oleh orang lain, dijabat oleh lain. Dan dia menggantikan jabatan kita ini. Kemudian kita akan tinggalkan, akan diambil oleh orang lain. Jadi dunia itu seperti tropi, bergilir. Sekarang di fulan lagi akan bergilir. Enggak mungkin bisa diambil kuburan tropi bergilir. Kita juga dulu ini waris kita akan waris kepada ya. Ini ada diambil dan syahwat yang banyak pernah akan mengantarkan ke neraka. Baik, terkadang kita miskin ini disyukuri. Kalau tak miskin mungkin kan kenal. Baik, yang kaya kenal sunnah, alhamdulillah dengan hartanya dia bersedekah untuk sunnah. Jadi kalau kita punya uang mudah sedekah kan lagi. Nah, sedekah justru yang didikan di dalam otak kita sumbangkan kepada jalan sunnah. Karena saya ini yang kaya yang suka bersedekah harus menyadari bahwa Allah itu ya dipandang sebagaimana disinyalir dalam ayat yang munin aslamu, mereka mengungkit dulu dakwah dari kamu dulu kenal Islam. Ya justru nah ketika dia kaya kemudian kenal dakwah berarti dia telah diberikan taufik oleh Allah untuk menyumbangkan hartanya di Allah. Itu dakwah ini namanya dia bukan bahasa dia yang milikunya. Kita juga punya ilmu Allah diberi sementara ilmu tentang sunnah. Coba dengan ilmu tentang masalah apa dikibidah semua berbidah kita makan dosanya. Semoga Allah kan kita yang berjalan, Allah yang berjalan. Kita yang untuk dalam taufik infilan yang punya untuk sunnah berarti apa ilmu kita bermanfaat di dalam jalan betul seperti itu. Baik, nasihat dari ahlul ilmi bahwasanya tidak hanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga dan kita sama sekali tidak memiliki apa kecuali menolong diri kita kenal dakwah dan bang untuk dakwah. Ya, nah bukan berarti dakwah butuh kita tapi kita yang butuh dakwah. Ilmu tidak butuh kita, tapi kita yang butuh ilmu. Ini tidak adanya kita juga tidak apa. Ya, apa sengaja? Keberadaan kita diumumkan dakwah. Ya, keberadaan kita naam. Ya, wah menguntungkan sekali tidak dengan adanya tadi ansoleh Allah Taala. Ini yang ada kita ingat kita merasa diri masa kali. Tapi kita merasa berjasa untuk kita dakwah di jalan yang betul. Kita beribadah pun di jalan betul. Kita menghadiri taklim pun di atas jalan yang betul. Budaya ini bersama jangan sampai yang enggak dakwah. Naam berjasa dakwah. Saya kalau kita keluar dari dakwah ini akan bahayakan dakwah atau merugikan wala Allahi demi Allah tidak demikian. Ketiga, Allah bukan dalam rangka suatu sebab yang diperbolehkan. Ya, misalkan bersumpah atas nama Allah karena meyakinkan demi Allah bahwasanya manhaj ya ahlu sunnah ini manhaj yang sahih misalkan demi Allah ya sekian dan sekian. Ini sebab-sebab yang diperbolehkan bersumpah untuk meyakinkan seseorang, ya untuk meyakinkan sebuah ucapan boleh. Tetapi kalau tidak ada apa sebab-sebab, tetapi semuanya ditujukan karena hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka itu haram. Sementara si pembeli nggak pernah coba kamu sumpah. Misalkan dia membeli pakaian, misalkan, ya ini harganya berapa? 60 ribu. Sumpah, kamu sumpah dulu. Benar enggak modal segitu? Enggak pernah pembeli nyuruh kita sumpah itu enggak ada ya. Atau misalkan si pedagang minta kamu sumpah dulu. Kalau kamu tadi beli di sana sekian, enggak ada yang nyuruh. Dan terus ada sumpah tadi. Ya, apa tujuannya supaya dia dapat murah si pembeli agar supaya si pedagang barangnya apa? Laku. Bukan saling ada tuntutan, enggak ada tuntutan. Kecuali kalau dituntut sumpah, benar kalau misalkan demikian mungkin kita semua sumpah demi Allah. Kalau enggak ada tuntutan berarti memang taib ini dengan pendorong yang lain. Alhamdulillah kalau di kita dapati sedikit ya di pasar-pasar kaum muslimin ada naam. Tetapi kalau di pasar-pasar bangsa Arab, ini orang-orang Arab, ini memang kebiasaan mereka seperti itu. Latah, kalau bahasa kita sudah latah, banyak sumpah. Tapi faedahnya ada. Mereka bisa merealisasikan apa? Kafaroh, tebusan. Bagaimana kalau sumpah tebusannya gimana? Karena kalau kita kurangnya sumpah, mungkin memang enggak ada sumpah, sekali sumpah enggak paham bagaimana tebusannya. Maka berhati-hati, berjanji, bersumpah, bernadar itu ada tebusannya. Kalau dulu kita pernah berucap dengan ucapan yang sifatnya jazm, kuat, tekad, kemudian sekarang kita lain dari yang kita kan dulu kafaroh. Enggak usah malu kalau di sini kita maru mungkin. Tapi kalau di kafaroh tiap jumlah dapat undangan kafarah. Yang menguntungkan kita yang belajar. Biasanya cuma makan nasi, ini makan nasi, ayam, kuah, roti. faedah. Yang pertama, itsbatul kalami lillahi azza wa jal ala wajhin yaliku bijalali, menetapkan sifat Allah. Mata syak Allah kehendaki, masyak dengan aki, fasyak bimak dengan apa, ara ya Allah kehendaki, an pun baik di mana. Ya tentunya sesuai dengan cara yang apa layak dengan keagungan Allah. Yang kedua, itsbatun annallaha yukallimu ahla ta'ah, menetapkan dalam hadis ini juga bahwasannya Allah itu mengajak bicara hamba-hamba yang taat. Subhanallah, nikmat. Sementara ini kita ibadah pada na'am Tuhan, ini Allah, sementara kita tidak melihatnya. Bagaimanakah bentuk Allah? Bagaimanakah sifat Allah? Berikan kepada kita na'am sebuah nikmat, dimasukkan ke dalam surga Allah, kemudian kita bisa melihat Allah, diadek bicara oleh Allah, betapa perkara ini sangat merindukan dari yang lainnya. Ya, ahsanul husna wa ziyadah, ya alladina ahsanul, ya, yang mendapatkan kebaikan dan tambahan daripada kebaikan itu, sebagaimana mereka mengatakan adalah ru'yatullah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengajar bicara mereka. Yang ketiga, tahrimu zina, haram hukum zina, ya idkhal, ya ini khitanain, maksudnya khitan dengan khitan, ini zina. Yang diinginkan di zina adalah zina yang semacam ini. Adapun zina yang lain sebagai pengantar itu zina nazar, melihat mata, ya zina liat, zina ya rijl, zina kaki, melangkah ke tempat zina, zina tangan, ya bergerak untuk zina. Tapi yang diinginkan dengan zina-zina, zina taib, al-farju bil-farj, kemaluan dengan kemaluan, wal-kibr, ya, dan juga kibr, sombong, wal-ikthar minal yamin, dan berbanyak sumpah yang tidak ada sebab musababnya. Munasabatul hadithi lil-bab haithu dalal hadith wa la tahrimil ikthari minal halafi li ghairillah, hadis ini sesuai dengan bab melarang kita untuk banyak sumpah. Hadis ini juga menunjukkan larangan untuk banyak sumpah karena tidak ada sebab, kalau ada sebab lain. Kemudian kecocokan hadis dengan tauhid apa, kok banyak sumpah dimasukkan dalam bab ini, juga sudah berlalu. Haram al hadith ikthar minal halif, hadis menunjukkan haram banyak sumpah. Kenapa hal itu? Ya li'annahu istighfafun billah, menunjukkan peremehan terhadap Allah. Wadhalika yunafit tauhid, dan itu meniadakan tauhid yang mengharuskan kita untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ani.